Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran? Ya. Banyak cara untuk mentadaburinya. Yang pertama adalah dia membaca tafsir dari ayat, mana dari ayat. Yang kedua, dia menghadirkan keagungan dan kebesaran Al-Quran dalam dirinya. Yang ketiga, dia mengetahui bahwa ini adalah firman Allah Jalla Jalalu, yang maha agung dan maha besar. Ya. Kemudian yang keempat, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya. Ya. Ini sangat membantunya untuk bisa tadabbur terhadap Al-Qur'an.